dan tangan kau pakai infus, hampir mampus terbaring di ICU. Bangun tidur kecepatan, rokok habis, kopi nyaris, paksa cari kios walau dingin. Mumpung subuh lari aja, badan sehat, mata segar, sambil lihat body. Lari pagi, langkahnya mirip atlet, percaya diri, sampai tersusun semua. Waktu sampai di tikungan, konsentrasi rada buyat, ternyata ku lagi diincar anjing. Pontang-panting minta tolong, tapi dia terus menggonggong, bikin ciut nyali. Karena ku lari, dia ikut mengejar, hebatlah lari, akhirnya kalah juga. Tapi hati yang paling sakit. Dan tangan kau pakai infus, hampir mampus terbaring di ICU. Satu bulan di opna, menahan nafsu, nahan sakit, terpaksa harus rela makan hati. Mikir-mikir cari jalan sambil ngaturin strategi untuk balas dendam. Ku cari-cari setiap gang bisa trode, kesana kemari, tapi gak nongol juga. Sakit. Woohoo. Woohoo.